Memang seharusnya ku tidak mencintaimu yang kini tak henti menyiksa diri. Selamat menempuh hidup baru dengan kasihmu. Aku relakan nasibku sudah begini. Terimalah seuntai bunga sebagai tanda kasih, kasih yang suci padamu sayang. Usah risaukan diri. Memang ku merasa diriku sangat hina. Pastilah kau akan menolakku. Selamat menempuh hidup baru dengan kasih. Terimalah seuntai bunga sebagai tanda kasih, kasih yang suci padamu sayang. La la la la la la la la la la. Kasih yang suci padamu.